إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ilmu dan amal saleh kita. Karena kehidupan dunia merupakan negeri perjalanan menuju akhirat, bukan negeri yang kekal abadi. Kehidupan adalah kesempatan untuk berbekal, menanam, dan kita akan memetiknya di akhirat kelak, biiznillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan musim-musim dan kesempatan bagi kita semuanya setelah kita dianugerahkan nikmat Islam, nikmat iman. Allah memberikan kesempatan taufiknya, kesehatan dan umur kepada kita hingga sampai pada hari-hari yang mulia. Hari-hari yang amal saleh amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam. Dikatakan jumhur ulama itulah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Menunjukkan agungnya hari-hari tersebut. Demikian juga Allah mengatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Kata jumhur ulama itu adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam ayat al-ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihad, wala wal jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan padanya yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Itulah 10 awal Dzulhijjah. Kata para sahabat, tidak juga jihad. Kata Nabi, tidak pula jihad kecuali orang yang berperang dengan harta dan jiwanya. Dia korbankan semuanya, lalu dia tidak kembali membawa sedikit pun dari semua itu. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala Ketika ditanya mana yang lebih utama antara 10 Zulhijjah ataukah 10 akhir dari Ramadan. Kata beliau, ayam 10 Zulhijjah afdal min ayam al-ashr awakhir fi Ramadan. 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Walayali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdal min ashr awail min Zulhijjah. 10 malam di akhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam di awal Zulhijjah. Demikian pula disebutkan ulama yang lainnya. Mengapa 10 hari tersebut sangat besar dan istimewa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, walladhi yadhhar, yang tampak anna sabab, bahwasanya sebab keutamaan 10 hari tersebut, fimtiyazi ashar Zulhijjah, yang tampak sebab keutamaan keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah, limakani ijtima'i ummahatil ibadat, karena terkumpul padanya pokok-pokok dari ibadah. Fihi wa hiya shalah wassaum wassadaqah walhajj, dalamnya ada salat, puasa, sedekah, berhaji. Barakallahu fikum. Maka tidak ada lagi bagi kita kecuali bersungguh-sungguh serius di dalam memanfaatkan 10 hari yang tersisa. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala menuturkan, idza dakhalat al-ashr, atau dinukilkan dari beliau, jika telah masuk 10 Zulhijjah, ijtahada ijtihadan, bersungguh-sungguh, hatta ma yakadu yakdiru alaih, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Banyak manusia yang lalai terhadap 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Mereka bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, namun mereka melalaikan 10 hari tersebut yang dinyatakan oleh Nabi SAW, al-amalu salih fiha habbu ilallah, bahwasanya amal saleh yang dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala juga menyebutkan terkait dengan keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, wa ja'ala mausimal ashr mushtarakan bain as-sa'irin wal qa'idin. Maka 10 hari di awal bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai musim untuk beribadah, meningkatkan iman, takwa, amal saleh bagi orang yang melakukan perjalanan haji maupun orang yang tinggal di negerinya masing-masing. Maka siapapun yang tidak mampu untuk berhaji atau belum ada kesempatan, maka kesempatan yang besar bagi dia meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan para sahabat, walal jihad ya Rasulullah, tidak juga jihad wahai Rasulullah, dia beramal amalan yang nilainya lebih tinggi daripada jihad, kecuali jihad dengan modal sendiri, dengan harta sendiri, dengan jiwanya dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Berikutnya kita akan sampai satu hari yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah taala dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan afdalul ayyam yaum Arafah, hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Arafah. Dan di sini menunjukkan kemuliaan hari tersebut. Semoga Allah sampaikan kepada hari tersebut dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah padanya. Hari Arafah disebutkan juga merupakan hari pembebasan umat manusia, umat Islam dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min yaumin aktsara an yu'tikallahu fihi adidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak. Tidak ada hari yang lebih banyak padanya Allah membebaskan hamba-hambanya dari nerakanya melebihi hari Arafah. Min yaumi Arafah. Keutamaan yang besar. Kemudian Nabi mengatakan wa innahu layajnu. Allah Subhanahu wa taala mendekat thumma yubahi bihimul malaikah. Allah mendekat kemudian membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya, menyebut dengan sebutan yang mulia. Allah memuji hamba-hamba tersebut. Fayaqul man arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan tersebut diraih bagi para jamaah haji. Demikian pula diraih oleh kaum muslimin di seluruh negeri kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, Yaumu Arafah huwa yaumul itqi minan nar. Hari Arafah adalah hari pembebasan umat manusia dari api neraka. Fayu'tikullahu fihi minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka man waqafa bi Arafah wa man lam yaqif biha. Orang yang wukuf di Arafah dan yang tidak wukuf di Arafah, min ahlil amsari minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri mereka. Oleh karena itu disyariatkan bagi kita semuanya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa, su'ila an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah dalam hadis Abi Qatadah diriwayatkan Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبه ان يكفر الله السنه الماضيه والباقيه. Saya berharap pada Allah taala Allah mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang telah lalu jelas itu sudah terjadi, lalu bagaimana dengan dosa yang akan datang? Bagaimana penjelasan para ulama dalam hal ini? Sebutkan di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kinayah an hifzihim. Allah itu merupakan satu kinayah ungkapan. Ketika seorang berpuasa pada hari Arafah, balasannya mereka akan terjaga. An hifzihim minal kabair fala taq'u minhu kabiratun ba'da dhalik. Kinayah bahwasanya mereka terjaga dari dosa-dosa besar sehingga tidak terjatuh pada dosa besar setelah itu. Yang kedua, anna dzunubahum taq'u maghfuratun. Bahwasanya anna dzunubahum taq'u maghfuratan. Dosa-dosa mereka ada namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh sejumlah dari kalangan para ulama. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik untuk beramal saleh, diberikan rezeki yang halal yang thayyib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.